selisihnya itu perdebatannya kali jago menjadi jenah. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Nesiti dengar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang ingin gue sujud itu bentek. Lah nak ngono sujudnya hakikat itu rasa batuk, rasa tangan, rasa sikil. Ya rohkem itu kan sujud di pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat soto, bosuluk, bosuloko, mbah kono semuanya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti mengalami hakikat yang khoyal. Ini ruang nonton, hakikat yang nopo khoyal. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Yeah. Kalau sudah begitu ruwet, misalnya ngeten ya. Ketika kulon moco ya, diskusi ini utai perdebatannya kali jago menjadi jenah. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Nesiti dengar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang ingin gue sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud di badok di tangan. Jasa itu sebenarnya kuntek. Orang-orang yang cerita gue nak sujud. Lu jasa itu mau sebenarnya jadi bang. Bang. Lah nak ngono sujud di hakikat itu rasa badok, rasa tangan, rasa sikil. Ya rohkem itu lo kan sujud di pangeran. Nak sujud di fisik itu rugi. Yang fisik sebenarnya. Mikir kali juga. Mungkin pula balik kembali juga. Mantan wali preman terus jadi tempat pusing. Siti Jenar tahu belajar, tak tahu mengira. Yang jelas yang melanggak saat itu mengurang menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu, ya wahdatil wujud itu, inna lillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya kalau ruhin mati, ini aku kan muni inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ruhin itu mati. Mati itu balik ini pengen. Itu cara orang hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu di jasadnya ruh. Tersiksa itu. Akhirnya apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Adol roti memang tersiksa. Misalnya kiai apa mangane dalam kudu pidato orang jam bareng tersiksa. Roh itu apa? Tersiksa. Mereka orang rabu tau mangan, rabu tau ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Loh, ini tenang. Sial, kenapa raya? Dan kulak, bosen. Bersama betul itu guru waras, maksudnya. Artinya waras secara akademik, karena ada referensi, ada marojek. Ya? Waras secara hakikat. Kulak ini mau merasa lagi sampean, itu ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Karena ketika ini sekarang si Islam, orang rata muka sahabat, rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka sahabat. Biar merasakan ilmu apa? Ada. Tapi ilmu hajat itu bisa di logika kan? Sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang, itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini ke jasad fisik, tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin. Akhirnya dia mangan, kangelan, akhirnya lesu, mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat, roh gak butuh. Nyurah butuh gunung kidul barang, roh gak butuh ragu. Paham kan? Nyurah butuh putus cinta, roh butuh pegatan, roh butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad yang butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah, kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatil wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali. kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik ndak ono kerja dasinan ono nggo proposal ruwet to rogo melok paham itu dadi rogo napa melok ruwet karo yo tersiksa aku ora buta mangan yo ora buta proposal kok ngalor itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu, ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang panah. Alam yang panah, harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena roh kembali. Alhasil nguniku secara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud. Kena Jawa, Yogyo, Solo, keadaanku jenenge manunggaling kawuloh. Mereka yang rawan menurukin. Karena ini tak terang. Jadi batuk mesti ini buku sujud. Ini sebenarnya hilang. Jadi seksinya terawan. Cara teori ini sini. Rugi gue. Jadi gendur. Pak kali coba mantan preman. Jangan cepat terus. Gue nak ngono buat terus. Gak patah ini gue. Nah, cepat ini biar itu. Premannya kumat. Ya, sama preman. Jangan debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ora salah, bisa di Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top, lek gak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene cek ilmiah. Mantan preman pasar rukat terus jadi sahabat top. Debat ya milih mate. Ali wonten cerita wong Yahudi jalur keputusan Nabi, bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa. Sengketa duniawi. Dari ku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan nenggo Nabi Muhammad. Tidak ikut keputusan tapi mamang cara kowe jil. Ambek Ali tidak ikut keputusan persis kan Nabi. Cek mamang nek takok Umar. Kok malah aku mau nenggo Muhammad, nenggo Ali tidak ikut keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Ya urusan kowe. Entah ini. Entah dia melepuh kuat apa. Uang diputus Nabi ora mar. Kuat mati. Aweh. Mereka mantan apa? Nah, cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi ya, kan bareng cara Ali juga gak percaya wes kan cara mereka Ali tak ada lawan apa paten ini ya wajar nggak uji kok percaya Nabi nggak percaya orang itu ya uji Muslim tuh Ali itu gestur Ali gestur Rabi itu dia tenang Ali yang nggak tenang tak ingat nasibnya bodoh. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses ini rugi gusur. Mereka nih tinggal negeri wong pinter, mungkin rasa sukses wong pinter gampang maklumi. Nah misalnya kita jadi kiai wong pinter, Pak Yai santri ini pacaran, wajar tuh jangan nanti kita besok. Wah rumput, terus malah dalil di nalinas tubuh syahwat minang. Iya bodoh ketemu peraturan lah. Paham ya rumput dong. Mengani ojo geman, jadi ya pinter teman-teman ojo geman. Jadi sing biasa, wae ono sari hati sih deh. Sing kemana ono santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung. Sing ono rasane lah, dunia ono apa? Jadi nak mukuru kulo ini urusan ilmu semi hakikat. Mengani sing mon gak itu. Tiga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar tuh masuk betul nenggone pemikiran para santrinya. Kasus Ki Ageng Penggeng siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Nah, kemudian sekarang sampai tak tanya, misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau engsun artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian engsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengapa kasus Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergabai mati. Bilal dia senang aja. Gajan nalkal akhidbah, Muhammad dan wakhidbah. Kalau nak mati malah senang lah ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Faham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali Wahdatul Wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo. Oke, Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal apa? Syariat. Ya, kalau bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Uang namaan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal rasa kulit, terus itu jadi gedang. Paham ya? Meskipun kan apa dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa apa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah rasa itu jadi apa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini. Mulanya juga penting ngaji wali-wali syariat yang pintar kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu, dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, pornoaksi. Jadi jenar aja ngomongin itu, gue ngakak-ngakak. Dari pangeran wis pirsa. Kan aku kelambi pangeran roh ora tentu raya roh. Ya rasa kelambinan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazaruh, kenapa kowe kelambinan barang? Wong kowe kelambinan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih, coba. Kelambinan lah intine napa? Dinya ada nambah senan pun. Nah, aku percaya kabeh nazaruh, ora usah napa? Kelambinan. Tetapi teori rasa kelambinan itu jinggo tenan. Mulane nek pas dewe wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambinan tenan. Rumet to. Lha iki tenan iki cerita. Ini pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kaya apa, kemudian kenapa menjadi aliran Wahdatul Wujud. Lah terus kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu aja kok sampean-sampean sisi mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung, rumet. Uripe wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhnya menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Melani kiai-kiai pekeh, nak ketemu kiai-kiai sing setengah jadah, pasti mergo iso nebak hati ini. Gak ini meriam, you know? Sing kiai ra tau sholat kramat padahal ngambungan wong. Tunggu dino sholat pas waktu kok mau tahu keramat ngapain buah utang tangga ini keramat apa ini sehingga ngawar ngawur tuan-tuan pirang meriang oleh yang syariat ngadep di orang hakikat apa makanya jogeman jadi orang syariat yang ini bahaya aku lompat dengar sampai jadi orang syariat yang keramat bahaya sekali itu bagi perjalanan agak aku sering ketemu GG yang terkenal keramat terkenal suai terkenal keramat di juga tiang-tiang hakikat ditantang kocok-kocok kalau lawan ini, tantang aku tetap rawan ini kok mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima, hingpi, uji, minatari, cara pandangnya mesti sama. Lalu kalau nanti ketemu murid ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu. Ketemu pertama ya. Jenengan disebut. Tapi teman roh jenengku itu pernah tak arani muka siapa. Gak biasa mawon. Kalau lah rasa kenal jenengan gak kenal. Dan tinggi kalau gak biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran nih. Saya legus gus. Neng dulunya tak entah ini. Mau turun entah ini mati. Nah legus gus kok ripot. Jawaban kalau terus ya. Sampai ini saya menghadirkan, saya menghentai mati bareng. Ya mati, ya saya ini. Kalau saya menghentai ini, saya ini foto-foto itu apa? Mati, ya saya ini foto-foto itu. Ini foto ke apa? Nah, cara ilmu hakikat itu kan sama semua. Apa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau balik ini lagi, logika hakikat itu begitu. Ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karma ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Oke? Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut innalillah wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini tak mau gula-gulan. Gusti, batuk kula tak mau sujud, tangan kula. Ini buktinya tangan emes, rauh no. Batuk emes, orang.